بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih pada hadith Ibn Abbas tentang sahabat yang jatuh dari ontanya kemudian meninggal dan diperintah oleh Rasul untuk dimandikan dan dikafani. Hadith ini juga tentunya banyak faedah ilmiah di dalamnya. Salah satu yang para fuqaha sebutkan, hadis mengajarkan kepada kita wajibnya jenazah itu dimandikan, karena Rasul mengatakan ighsiluhu, mandikan dia. Dan kewajiban ini serupa dengan itu pengkafanannya adalah fardu kifayah. Jika sebagian dari umat telah menunaikan kewajiban ini, maka cukup. Yang lain tidak berdosa, tercukupi. Namun jika semua tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau ngurus kafannya, maka semua umat berdosa. Termasuk ketika Rasul katakan mandikan dia, kafani dia. Tentunya perintah ini ditujukan kepada mukallaf yang sudah berakal, sudah balig, faham perintah syariat. Dengan demikian yang tidak balig, marfu anhul qalam, terangkat pena darinya, tidak terkena khitab, tidak terkena perintah-perintah syariat. Termasuk yang belum cukup umur atau belum balig atau akalnya tidak sempurna, maka tidak terkena perintah ini. Perintah ini ditujukan ke mukallaf. Ighsilu, mandikan. Kafinu, kafani. Siapa yang diperintah ini? Yang faham. Yang faham adalah mukallaf, yang dewasa, berakal, baligh dan seterusnya. Hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa pengkafanan lebih didahulukan dari hutang piutang. Terbukti Rasul langsung memerintahkan kafani dia. Dan itu harta dia, kain yang bersama dia, kafan, harta bernilai. Pendalilan para ulama karena Rasul tidak bertanya, misalnya sebentar jangan dikafani dulu, dia punya utang enggak, dulukan utangnya misalnya. Sementara diketahui masalah utang besar sekali, Rasul memperhatikannya hingga tidak mau mensolati yang punya beban hutang. Sementara di sini Rasul nggak tanya, langsung beliau perintahkan kafani, menunjukkan memang pengkafanan lebih diutamakan dari hutang. Sehingga jika seandainya harta waris dari yang mati hanya cukup untuk penyelenggaraan jenazahnya, dalam hal ini penggalian kubur, bayar ini itu, memandikan termasuk beli kafan, Orang beda-beda. Mungkin di total semua itu misalnya 3 juta semuanya. Lah dia meninggalkan harta waris 3 juta. Maka ya habis untuk itu. Walaupun dia punya hutang. Mungkin punya hutang ke fulan, ke fulan, ke fulan belum terbayar. Ini didulukan. Imam Ahmad mengatakan karena hak dia lebih utama dari hak orang lain. Hak dia yang mati lebih utama dari hak orang lain. Kedua, menghormati jenazah wajib sebagaimana menghormati dia saat hidup. Dalam artian ketika dia hidup harus tertutup auratnya. Gak boleh dengan alasan bayar hutang sementara dia telanjang misalnya. Auratnya harus tertutup, itu lebih didahulukan. Begitu pula saat dia mati dihormati, kafannya didahulukan daripada hutang. Bagaimana hutangnya? Ya kalau negara yang peduli tentunya pemerintah yang menanggung. Nanti diambil dari Baitul Mal untuk membayarkan ghurama yang punya piutang kepadanya. Hadis pula menunjukkan kepada kita bolehnya orang itu berkendaraan di Arafah. Bolehnya berkendaraan di Arafah. Dari mana diambil ya? Karena sahabat ini meninggal dari kendaraannya, di ontanya. Berarti dia kan berkendara. Saat wukuf di Arafah, berarti boleh wukuf di Arafah dalam keadaan berkendaraan. Ya kalau sekarang naik mobil, naik bis, atau apa kendaraan yang dia pakai. Boleh wukuf di Arafah di kendaraannya. Cuman kalau dibahas mana yang lebih afdol, wukufnya di kendaraan, dia berdiam diri di dalam mobilnya, ataukah wukuf di tanah, di dalam tendanya misalnya, di tanah. Nah, di Arafah banyak diperbanyak doa, karena tempat terkabulnya doa di situ. Nah, sebagian mengatakan lebih afdal di kendaraan. Tapi wallahu alam, para ulama yang lain melihat dan itu wajih terarah masing-masing adra bi maslahati, lebih tahu kemaslahatan dirinya. Dalam ini dikembalikan kepada kalbunya. Kalau memang kalbumu lebih tenang, lebih khusyuk, lebih tumaknina, kamu wukuf doa di dalam kendaraan, maka wukuflah di kendaraanmu. Itu yang afdal bagimu. Tapi orang lain mungkin, enggak, bagi aku lebih afdal, aku lebih khusyuk, lebih enak, tumaknina, doa ini, kalau aku di tanah, ini di tendanya misalnya, atau di bawah pohon, maka bagimu saat itu yang lebih afdal di tanah. Tergantung mana yang lebih afdal pada dirimu. Gak ada nas yang jelas mengatakan lebih afdalnya ini. Gak ada. Nas sebatas mengatakan boleh kamu berkendaraan. Permasalahan yang berkaitan dengan itu pula, berkendaraan dari satu kendaraan digunakan untuk berkendara dari satu masyar ke masyar yang lain. Masyairul Haram dari Mina, Tarwiyah, 8 Dzulhijjah ke Arafah, 9 Dzulhijjah, jarak cukup jauh. dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah kembali ke Mina, Mina ke Mekah. Bahkan di Mina nanti ada lempar jumroh ke tempat penyembelihan, jarak. Para ulama sebutkan kalau dalam rangka perpindahan dari satu titik ke titik lain tadi, dari Mina, Arafah, Arafah, Muzdalifah, Muzdalifah, Mina, Mina, Mekah, maka afdolnya berkendaraan. Afdolnya berkendaraan. Naik kendaraan, mobil. Karena tenagamu sangat dibutuhkan untuk kamu sendiri. Ibadah yang kamu lakukan butuh tenaga ekstra. Baik itu wukuf di Arafah supaya kamu gak capek, nyaman, bisa doa, khusyuk wal hajju Arafah, inti dari haji wukuf di Arafah. Seperti Rasulullah katakan. Terus besok kamu ke Mekah, ke Mina dulu lempar jumroh, butuh tenaga, banyak orang, desak-desakan. Kalau tenagamu habis-habisan, ya tambah payah kamu. Belum lagi nanti kamu tawaf ifadah, butuh tenaga lagi, banyak orang, sa'i, banyak orang. Semua ini membutuhkan tenaga ekstra, luar biasa. Kalau tenagamu terbuang karena jalan, ya payah luar biasa kamu, tersiksa. Karena kamu jalan dari Mina, Arafah, Arafah, Muzdalifah. Bolehnya boleh saja, tapi tenagamu akan terkuras, habis. Gak bisa kamu menjalankan ibadah-ibadah berikutnya karena capek jalan. Nah, makanya kalau perpindahan dari satu titik ke titik lain, lebih afdolnya orang berkendaraan. Nah, agar lebih efisien tenaga yang dia jaga untuk manasik yang berikut-berikutnya. Hadis juga menunjukkan bahwa orang yang meninggal saat muhrim, saat ihram, maka dia tidak berkewajiban menyempurnakan nusuknya. Tidak berkewajiban menyempurnakan manasiknya. Walaupun itu fardu. Walaupun itu fardu. Artinya ini haji Islam baginya. Menjalankan rukun Islamnya, haji pertama kalinya. Dan mungkin sekali seumur hidupnya. Terbukti bahwa Rasul tidak memerintahkan untuk disempurnakan manasik yang meninggal ini. Sahabat yang meninggal ini. Dan ini meluruskan atau membantah pendapat sebagian yang mengatakan kalau mati di tengah manasik, maka disempurnakan oleh walinya. Ini kalau itu bapakmu misalnya, maka kamu berkewajiban menanggung untuk melanjutkan. Dilanjutkan, meninggalnya di Arafah ya. Terus kamu lanjutkan besoknya ke Muzdalifah, kembali ke Mina, Ifadah dan seterusnya. Kamu berkewajiban melanjutkan, tapi itu enggak benar. Yang benar bahwa kalau orang itu meninggal dunia di tengah perjalanan manasiknya, tidak punya tanggungan kewajiban untuk dilanjutkan oleh para walinya. Terbukti ini. Sahabat meninggal ini enggak ada Rasul perintahkan untuk dilanjutkan oleh walinya, nah, melanjutkan manasiknya. Saudara kalian ini meninggal, enggak ada. Nah, hadis pula menunjukkan keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Karena Rasul katakan innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, pada mahsyar ini. Orang sedang dalam keadaan ketakutan, orang dalam keadaan bingung, lari dari saudara, anak, bapak, ibu, istri, masing-masing sibuk mengurusi dirinya. Di hari yang seperti itu, yang muhrim ini dengan tenangnya malah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Yang itu pun menunjukkan iman, karena labbaik Allahumma labbaik maknanya, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu, engkau yang tiada sekutu bagimu, engkau yang satu-satunya Maha Esa, tiada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Terus dia bertalbiyah demikian. Sebagian menjelaskan karena haji ada makna jihad di situ. Ya dengan harta, karena keluar harta besar orang haji. Berapa sekarang yang reguler aja sudah 40 100 36 masa 36 40 taruh angka yang masya Allah, artinya dia jihad dengan hartanya, belum lagi dengan tenaganya, karena luar biasa capeknya orang haji. Nah, sebagaimana orang yang mati syahid dalam perang jihad dibangkitkan pula di hari kiamat dengan darahnya, ini yang terluka dibangkitkan dalam keadaan terluka, darah tetap keluar darinya, hanya saja Rasul katakan warna-warna darah namun aroma aroma kasturi, wangi sekali, karena hukum-hukum akhirat sudah. Al-Muhim, karena itu jihad demikian, ini pun ada makna jihad padanya, maka sama dibangkitkan juga seperti kondisi dia bertalbiyah. Dan balasan min jinsil amal, serupa dengan amalannya, selalu demikian dalam syariat. Makanya bagi mukminin Allah balas pahala bagi mereka, Allah siapkan, Allah sebutkan dalam ayat, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu pun yang tahu, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan surgawi, yang semua itu menyejukkan, menyenangkan hatinya, menyejukkan matanya, balasan dari amalan mereka. Dalam hadis Al-Qudsi melalui lisan Rasulullah, Allah katakan, aku siapkan untuk hambaku balasan kenikmatan di surga, mala ainun ra'at wala udhunun zami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang itu tidak pernah dilihat mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbayangkan di benak mereka seperti apa kenikmatannya. Disembunyikan oleh Allah kenikmatannya. Dan itu sepadan dengan amalan mereka, karena mereka pun selama hidup beramal, beribadah, menyembunyikan amalannya. Keikhlasan. Hanya Allah yang maha tahu, hanya Allah yang dia harapkan, yang dia inginkan, pahala di sisinya. Dia sholat malam, gak ada yang tahu kalau dia sholat. Dia puasa, gak ada yang ngerti kalau dia puasa. Dia bersedekah, dia membantu, dia berinfak, tidak ada yang tahu. Dia sembunyikan amalannya, keikhlasannya kepada Allah, maka balasannya pun disembunyikan oleh Allah, di luar dugaan manusia. sesuatu yang gak pernah dilihat mata. Mungkin di dunia paling indahnya, paling topnya sudah. Seperti ini gambaran keindahan. Hijau bunga ini itu indah yang paling nomor satu, sudah gak ada lawan. Itu gak ada apa-apanya karena gak pernah dilihat mata. Atau gak pernah didengar telinga. Mungkin kamu gak pernah lihat tapi diceritakan. Kamu dengar, wah di sana keindahannya begini, begini, begini. Dari keindahan duniawi. Ini pun tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Bahkan terbayangkan pun tidak. Kamu paling membayangkan kayak apa sih indahnya taman, kebun, air terjun atau apa. Bisa kamu bayangkan di dunia. Ini tidak pernah terbayangkan besarnya kenikmatan yang Allah sembunyikan balasan dari mereka. Amin. Balasan sesuai dengan amalannya. Hadis pula menunjukkan kepada kita bolehnya mewangikan jenazah yang diistilahkan tahnit. Diwangikan dengan wangian, entah itu parfum, minyak wangi atau apalah yang lain. Dari mana diambil dalil ini? Karena Rasulullah katakan kepada sahabat untuk yang meninggal ini, wala tuhannitu, jangan kalian wangikan dia, jangan kalian kasih wangi. Kenapa? Karena muhrim gak boleh pakai wewangian. Biarkan seperti itu. Dan dia di hari kiamat dibangkitkan seperti itu. Menunjukkan kebiasaan sahabat ma'ruf jenazah diwangikan. Makanya perlu diingatkan oleh Rasul, mandikan. Ini kan, tapi jangan diwangikan. Karena kebiasaannya diwangikan. Sementara ini gak boleh diwangikan muhrim. Makanya perlu diingatkan oleh Rasul. Berarti ini dalil bahwa jenazah itu hukum asalnya di wangikan. Dan dia seperti ma'ruf adanya, selain muhrim, begitu ditinggal tujuh langkah, didudukkan oleh malaikat, ditanya man rabbuk, man nabiyuk, madinuk, ma'ruf, agar kemudian dia dalam kondisi terbaik. Nah, diberi wewangian. Nah, dia menghadapi malaikat. Dan malaikat menyenangi apa yang disenangi Bani Adam. Kita senang dengan wewangian, kita senang dengan yang harum. Malaikat pun demikian. Kita enggak senang dengan yang bau, busuk, bau enggak enak. Malaikat pun demikian. Makanya dilarang mendekat ke masjid yang makan bawang, yang bawa aroma gak sedap, karena mengganggu malaikat. Kita pun manusia terganggu dengan aroma seperti itu. Asyahid, jenazah diwangikan. Kasih parfum sebaik mungkin. Kalau ada yang terbaik, ya alhamdulillah. Kasih gharu, kasih oud. Nah, hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa seorang muhrim pula tidak boleh ditutupi kepalanya, karena memang yang muhrim gak boleh menutupi kepala. Pakai topi begini atau pakai imamah menutupi kepalanya, yang laki gak boleh, haram. Makanya Rasul katakan juga wala tukhammiru ra'sa, hadis ini, jangan kalian tutupi kepalanya. Layaknya jenazah kan ditutup. Naam, itu keumumannya. Tapi muhrim gak boleh ditutup kepalanya. Ya karena tadi di hari kiamat pun dia dibangkitkan seperti apa adanya, muhrim sambil bertalbiyah. Dan muhrim gak boleh tutup kepala. Maka jenazah ini ya dibiarkan, gak ditutupi kepalanya. Nah, hadis dari situ menunjukkan bahwa kalau muhrim tidak boleh menutup kepala, artinya larangan itu tertuju kepada sesuatu yang menutupi kepalanya. Yang menutupi kepalanya. Dengan itu fuqaha rahimahullah menyatakan boleh kalau itu bukan tutup kepala namun naungan. Naungan artinya sesuatu yang menaungi dia, yang melindungi kepalanya dari panas, terik matahari, karena panasnya luar biasa, kadang sampai 50-55 derajat panas. Al-Muhim boleh kalau itu sebatas naungan. Apapun itu bentuknya, mungkin itu tenda misalnya, ya menutupi, tapi dia di dalam, artinya ini naungan, bukan sesuatu yang nempel ke kepalanya. Atau serupa dengan itu payung misalnya, dia pakai payung, boleh. Karena yang dilarang yang menutupi, yang menutupi kepala, kayak topi, kayak imamah, nah, burnus, atau yang semisalnya. Sebagian dari fuqaha membagi menjadi tiga. Sebagian membagi menjadi tiga. Satu, mereka katakan penutup yang itu boleh secara ijma, sepakat. Yaitu kema, tenda. Yang kedua, atau serupa dengan tenda, mereka katakan kain yang diikat di pohon atau tiang misalnya, ya mirip tenda. Kamu gak punya tenda, haji koboyan misalnya, apa namanya, backpacker, apa backpacker, nggak punya tenda, ya sudah duduk di bawah pohon Arafah, kamu ikat kain di sini, kamu ikat kain di situ, antara pohon satu dengan yang lain, kamu berlindung di bawahnya dari panas, boleh, itu serupa tenda. Yang kedua, haram dan sepakat itu tidak boleh, yaitu yang menempel langsung di kepalanya. Seperti topi dan imamah tadi. Ini haram. Yang ketiga, terpisah dari orang, tidak langsung nempel ke kepalanya, tapi bersama dia terus. Kalau tenda, kan gak bersama dia terus. Dia kesana kemari, tendanya gak ikut. Nah, yang ketiga ini terpisah juga seperti tenda, tapi terus bersama dia. Mereka masukkan di sini seperti payung, karena kesana kemari bersamamu. Termasuk di dalamnya mobil. Kamu duduk di base, di mobil, ya ada payungnya, ada atapnya. Melindungi kamu dari panas. Yang ini, yang ketiga ini khilaf di kalangan fuqaha, dan yang lebih benar boleh. Yang lebih benar boleh. Dan amalan umat di atas itu. Amalan umat di atas itu artinya kaum muslimin sejak dahulu ya begitu. Yang di dalam bis mungkin orang tua, atau yang sakit, begitu. Tidak, hampir bisa dikatakan tidak ada yang nyeleneh menyalahi umat, yakni kaum muslimin yang dimaksud umat ini. Bukan sekedar jamaah haji Indonesia, tapi kaum muslimin dari berbagai negara dunia, tidak ada yang nyeleneh menyalahi mereka kecuali satu kelompok, Syiah Rafidho Iran. Hanya mereka yang bisnya dibuka atapnya. Dan ma'ruf kalau kamu haji, ada bis, atapnya bukaan, orang Iran sudah. Dan hanya mereka sakdunyo yang mobilnya atapnya dibuka dengan alasan tadi gak boleh orang muhrim tutupan kepala. Ya gak boleh kalau itu menempel langsung. Selama itu tidak menempel secara langsung bersama kamu terus ataupun terpisah seperti tenda, boleh. Nah, kembalinya kepada hadis ini bahwa Rasul melarang untuk yang muhrim meninggal ini ditutupi kepalanya. Tentu hadis juga dalil tentang adanya kiamat. Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Dia dibangkitkan, berarti kebangkitan itu ada. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kata Allah. Sebagaimana kami ciptakan awal manusia, seperti itu pula kami kembalikan ciptaannya. Dan enggak berat bagi Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, wa laisa awwalul khalq bi ahwana 'alayya min i'adatih. Mengembalikan tidak lebih berat daripada menciptakan awal. Ma'ruf bahwa permulaan itu yang paling berat. Kalau reinstruksi diulang penciptaannya kan gampang, wong sudah ada, tinggal diulang dikembalikan seperti ciptaannya sedia kala, gampang. Dan itu lebih mudah bagi Allah makanya. Nah, kalau di alam dunia ini hukum asalnya pada jasad, tapi ruh, arwah kita, nyawa kita sifatnya ngikut, terpengaruh juga. Dan terbukti ketika kita sakit, jasad yang sakit, orang yang sakit jantung, nasallallahu alaihi wasallam, sakit ini, sakit itu, yang sakit jasadnya, tapi jiwamu sumpek, terpengaruh juga. Kamu gelisah, sedih, gak enak, ini ada perasaan itu, terpengaruh. Al-Muhammad demikian. Adapun di akhirat hukum asalnya nyawa, arwahnya, tapi jasadnya ngikut. Jasadnya ikut. Maka ketika diadab, ya diadab jasadnya, terasa. Makanya Allah katakan kullama nadija juluduhum badalnahum juludan ghaira haliyadzukul adab. Tiap kali matang itu kulit pada jasad mereka, kena api neraka, hangus, kami ganti dengan kulit baru. Tersiksa lagi, hangus, terbakar, kami ganti dengan terus supaya dia merasakan adab. Nah, dari hadis ini pula apakah bisa diambil kesimpulan seperti apa mati seseorang, seperti itu dia dibangkitkan. Bagaimana dia mati, ya seperti itu dia dibangkitkan. Apa itu juga bisa diambil dari hadis ini. Para ulama menyebutkan bahwa dalil ini dalil khusus, kasuistik sifatnya. Insidental terjadi pada satu sahabat. Ketika itu sifatnya kasuistik, tidak bisa dijadikan untuk hukum umum, universal, untuk hukum global. Kalau secara khusus bisa, dikatakan setiap yang mati muhrim dibangkitkan dalam keadaan muhrim. Tapi apa kemudian secara umum dikatakan pokoknya seperti apa dia mati seperti itu dibangkitkan? Fulan mati dalam keadaan mabuk, na'udzubillah misalnya. Maka apakah dikatakan dengan pasti bahwa dibangkitkan dalam keadaan mabuk, mana dalilnya? Tidak ada. Maka tidak bisa. Fulan mati dalam keadaan sholat, sujud. Nah, apa kemudian dikatakan dia dibangkitkan dalam keadaan sholat, sujud? Ini tidak ada dalilnya. Wallah alam, kita tidak tahu. Itu perkara gaib. Perkara yang dalilnya khusus seperti ini, masalah muhrim, gak bisa dijadikan dalil untuk keumuman yang luas. Kalau sebaliknya mungkin, dalil yang sifatnya umum dipakai untuk yang sifatnya khusus. Karena yang khusus ini salah satu cabang, salah satu rincian dari keumuman dalil yang ada. Adapun ini kebalikannya, dalilnya khusus, sempit, kecil, gak bisa digunakan untuk sesuatu yang besar dan luas. Maka kita hanya bisa mengatakan wallahu a'lam. Gak tahu kita, itu perkara gaib. Dan ini pun asalnya kan gaib, bagaimana dia dibangkitkan? Cuman kita bisa berkata bahwa dia dibangkitkan dalam keadaan muhrim dan bertalbiyah karena ada nas, ada dalil. Kalau enggak, kita enggak tahu. Kita bisa tahu kan ada nas. Lah yang lain mana nasnya? Enggak ada dalilnya. Maka kita menyerahkan ilmunya kepada Allah SWT. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.